Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'lim an-Nahwi, masuk pembahasan tentang macam-macam mustasna atau istisna. Pada halaman 203. Aqsamuhu, pembagiannya. Al-istisna'u qismani. Istisna atau mustasna itu ada dua bagian. Awalan muttasilun, sanian munqadi'un. Yang pertama namanya mustasna muttasil atau istisna muttasil. Yang kedua yaitu mustasna yang munqati. Kita lihat masing-masingnya apa yang dimaksud dengan mustasna muttasil. Awalan al-muttasilu huwa makan al-mustasna min jinsil mustasna minhu. Nahu wasal al-musafiruna illa musafiran maridan fal-musafiru huwa al-mustasna min jinsi al-musafiruna wa huwa al-mustasna minhu. Mustasna muttasil adalah mustasna yang mustasnanya itu termasuk dari jenis mustasna minhunya. Ya, nama saja muttasil, ada keterkaitan dalam hal mustasnanya dia sejenis dengan mustasna minhu. Nahu, kita lihat contoh. Wasalal musafiruna illa musafiran maridan. Para musafir itu telah sampai kecuali seorang musafir yang sakit. Diterangkan di sini yustaratu an yakunal mustasna ma'rifatan. Pada mustasna mutasil ini disyaratkan mustasnanya itu harus berupa isim ma'rifah. Au nakiratan mufidatan. Atau berupa isim nakirah, tapi nakirah yang mufidah. Dan pada contoh tadi itu contoh mustasnanya berupa nakirah tapi mufidah. Musafiron maridon, itu musafiron maridon nakirah tapi mufidah. Kenapa mufidah? Karena disifati. Wakadzalikal mustasna minhu, demikian juga mustasna minhunya juga harus berupa isim ma'rifah. Watakunun nakiratu mufidatan. Dan kapan isim nakirah itu terhukum atau terhitung atau dianggap sebagai nakirah yang mufidah? Ya, mungkin ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud nakirah mufidah? Ya, sebenarnya sudah pernah kita bahas ya sebelumnya tentang apa saja yang termasuk nakirah mufidah. Nah, dan di sini diterangkan lagi sebagai pengingat ya, kapan nakirah itu mufidah, yaitu idza wusifat, yang pertama apabila ada isim nakirah tapi dia disifati. Ya, sehingga diantara ini, diantara ya, kalau kita mau merujuk atau mengingat-ingat pelajaran mubtada, diantara mubtada atau syarat mubtada itu boleh nakirah adalah nakirahnya harus mufidah. Di antara munakir mufidah, yang pertama ketika isimnya itu disifati. Ya, misalnya rojulun alimun fil fasli, itu boleh mubtadanya nakirah. Kenapa? Karena mufidah, disifati. Rojulun alimun fil fasli. Tapi kalau rojulun fil fasli saja itu enggak boleh, harus fil fasli rojulun, kan seperti itu ya. Ya, sama dengan di sini. yaitu apabila disifati, contohnya tadi musafiran mariyudan, itu kan disifati itu. Au udhifat, atau isim nakirahnya diidhofahkan. Ya, ada isim nakirah, dia diidhofahkan kepada isim nakirah, maka sudah terhitung nakirahnya nakirah mufidah. Au waqa'at fi siyaqin nafyi awin nahyi awil istifhami, atau terletak ya setelah bentuk nafi atau nahi atau istifham, yaitu kriteria nakirah mufidah. Ya, silakan merujuk lagi ke pembahasan tentang kapan mubtada boleh nakirah, syaratnya nakirahnya mufidah, dan di situ ada rinciannya dan ada contohnya. Ya, di sini sekedar disisipkan lagi apa sih yang dimaksud dengan nakirah mufidah. Maka kembali ke sini, bahwasanya mustasna yang muttasil itu harus berupa isim ma'rifah, atau kalau bukan isim ma'rifah, dia berupa isim nakirah mufidah. Maka pada contoh tadi, wasalal musafiruna illa musafiran maridan fal musafiru wa huwal mustasna min jinsil musafiruna. Maka mustasna yaitu musafiran maridon, ya musafir yang namanya musafir, dia merupakan mustasna yang sejenis dengan mustasna minhunya, ya dengan al musafiruna wahwal mustasna minhu, yaitu dengan mustasna minhunya berupa al musafiruna. Al musafiruna para musafir, al musafiru seorang musafir, berarti sejenis, ini namanya mustasna yang muttasil. Sekarang bandingkan dengan mustasna yang kedua, sanian al-munqati'u, mustasnanya munqati'. Huwa ma lam yakunil mustasna min jinsil mustasna minhu, yaitu mustasna yang mana mustasnanya itu bukan dari jenis mustasna minhunya, atau tidak sejenis dengan mustasna minhunya. Lam yakunil mustasna min jinsil mustasna minhu, mustasnanya itu tidak sejenis dengan mustasna minhunya. Nah, contoh wasalal musafiruna illa haqaibahum, para musafir telah sampai kecuali tas-tasnya, tas-tas mereka yang belum nyampe itu. Fal haqaibu laisat min jinsil musafirina, maka al-haqaib yaitu jamak dari haqibah atau tas, itu bukan sejenis atau tidak sejenis dengan mustasna minhunya, yaitu lafat al-musafirin. Ya, wasalal musafiruna, para musafir ya telah sampai kecuali tasnya. Tas ini kan bukan sejenis dari para musafir. Yang semacam ini namanya adalah mustasna munqati. Ya, namanya apa? Mustasna munqati. Ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Itulah pembagian mustasna. Di sana ada muttasil, di sana ada munqati, dan ini merupakan pemahaman yang bersifat dasar yang harus difahami, karena nanti akan berimbas, akan berimbas. Artinya akan berhubungan atau ada keterkaitannya dengan pembahasan yang setelahnya. Ya, pembahasan setelahnya keterkaitannya dengan pembahasan yang sekarang. Maka yang sekarang ini difahami terlebih dahulu. Mana yang belum paham silakan tanyakan, ya semoga kita bisa memberikan jawabannya. Ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan, atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.